فهذه نعمة عظيمة أي نعمة أخوة أو نعمة الأخوة. قال yang kedua, وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ, kalian tadinya di atas pinggir jurang neraka, hampir-hampir jatuh, يَكَدْ أَنْ يَدْخُلْ فِيهَا فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا, Allah selamatkan kalian daripadanya, يَنْصُرُكُمْ وَيُعِيذُكُمْ بِمَاذَا بِهَذَا الدِّينِ بهذه الشريعة لعلكم وكذلك يبين الله لكم آياته, demikianlah Allah jelaskan pada kalian ayat-ayatnya, لعلكم تهتدون, agar kalian terbimbing dengan hidayah. Berarti ayat pertama, al-ayatul ula, أمركم الله بتقوى الله حق تقاته وبالاستقامة أي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, untuk ثبات والاستقامة على هذا التقوى, على هذا التقوى, على هذا الدين حتى تموت, ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون, هذا في آية الأولى. وفي الآية الثانية, أمركم الله بماذا؟ بالاعتصام بحبل الله تعالى, وحبل الله أيضا الإسلام والدين والسنة, يعني أجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله, الاعتصام بسنة نجاة, berpegang dengan sunnah selamat. إخوان ابن عزكم الله, setelah berintah untuk beriktisam dengan kitabillah, beriktisam dengan sunnati Rasulullah, setelah perintah untuk berpegang dengan agama Allah, dengan tali Allah, maka Allah memerintahkan yang berikutnya, agar kalian jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah. Wabadi dhali, setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala yadhkur ni'amahu alayna wa alaykum wa ala jami'il muslimin, ni'mah al-azimah. Yang pertama, ni'matul ukhuwah, ni'mat persaudaraan, ni'matul ukhuwah. Wadhkuru ni'matullah alaykum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ingatlah nikmat Allah atas kalian ketika kalian dulu sebelum datangnya Islam, qabla maji'il Islam, kalian fit tafarruqin wa tashattut, kuntum ala tafarruq, al-qital bain al-qabail wal-iftira' wal-adawah, lakin ba'da maji'il Islam أصبحتم بهذا الإسلام إخوانا, kalian dengan agama ini jadi bersaudara, jadi berukhuwah. هذه النعمة الأولى. ونعمة الثانية, كنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها, kalian tadinya di pinggir jurang neraka, ini hampir-hampir terjerumus di dalamnya, kalian في جاهلية جهلا وكنتم في جهل وكنتم في ضلال, ai sangat-sangat wajar kalau dia masuk neraka. Yani min haqqihim an yu'adzab bin nar qabla maji'il Islam. Limadha? Li'annahum 'ala jahlin 'ala dhalalin 'ala kufr wa 'ala syirk. Kuntum 'ala shafa hufratin min an-nar. Fa anqadhakum minha yansurukum. Allah selamatkan kalian, Allah tolong kalian. Anqadakum Allah, masya Allah. Bimada? Bihadal din, bihadal Islam, bida'wati nabiyina, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bihadal risalah, bihadal din, bisyari'ah al-islamiyah. Mereka selamat, enggak jadi yang tadi sudah di pinggir neraka, selamat. Qala Syekh Sa'di fi syarhihi fi tafsirihi, هذا أمر min Allah li ibadihi al-mu'minin an yattaquhu haqqa taqwah. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya kaum mukminin agar mereka bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Wa an yastamirru ala dhalika wa yuthbitu alayhi wa yastaqimu ila al-mamat. Dan agar mereka yastamirru terus menerus di atas ketakwaan. Wa yuthbitu alayhi dan akan tetap atau yuthbitu alayhi akan tetap hendaklah mereka terus menerus dan tetap di atas ketakwaan. Wa yastaqimu ila al-mamat agar mereka terus istiqamah di atas ketakwaan sampai matinya. Fa inna man 'asha 'ala shay'in mata 'alayh. Karena siapa yang hidup di atas sesuatu maka matinya di atas sesuatu tersebut. Man mata 'ala shay', man 'asha 'ala shay' mata 'alayh. Man 'asha 'ala al-kufr, sallallahu salam al-'afiyah, mata 'ala al-kufr. Wa man mata 'ala al-iman, insyaallah bi'idznillah mata 'ala al-iman. Asha ala al-iman, mata ala al-iman. Tergantung kebiasaan. Adat an-nas wa adat rajul. Kalau dia biasa baca Quran, biasa berzikir, min adatihi qira'atul Quran wal ibadah was salah. Qira'atul Quran wa dzikrullah. Maka ketika akan wafatnya yang terucap dari mulutnya la ilaha illallah, astaghfirullah, Allahumma tub alayya. Kalimat-kalimat seperti itu. Wa man yata'awwad 'ala ma'siyah, nasallahu salam al-'afiyah. Siapa yang terbiasa dengan kemaksiatan, niscaya ketika matinya pun yang teringat, kalau biasa dengan kemaksiatan, yang teringat kemaksiatan. Lagu, syair, nyanyian, ghina, wa kalam farir, ucapan kosong. Na'udzubillah. Fahadha barakallahu fikum. Kama qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Husnul khatimah. Min thamarati hayatihi. Yang namanya husnul khatimah. Itu didapat dari buah. Buah apa? Buah kehidupan dia. Hayatuhu. Hayatuhu tayyibah ala al-iman, ala al-ibadah, ala dhikrillah. InsyaAllah. Yahsul ala husnul khatimah. Wa man yata'awad ala ghairi dhalik, na'udzubillah, siapa yang terbiasa dengan yang selain itu, fakadhalika thamaratuhu mur, hambal, ma ta'ala syar, su'ul khatimah, buahnya su'ul khatimah. Tetapi ada orang yang kelihatannya baik-baik, soleh, tapi ketika matinya kok su'ul khatimah. Kata mereka, para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti dia ada di kesendiriannya kebiasaan yang jelek. Yang orang semua tidak tahu. Tampaknya ketika matinya. Yadhar inda mautihi. Yadhar min aslihi. Man yaktafi qabla dhalik yadhar fi mautihi. Na'udzubillah min dhalik. Fattaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sampai kalian mati kecuali di atas ketakwaan. Faman kana fi hali sahatihi wa nashatihi wa imkanihi mudawiman li taqwa rabbih wa ta'atih muniban ilaihi ala dawam tabbatahu Allah 'inda mautihi wa razaqahu husnal khatimah. Siapa yang keadaannya ketika sehat, ketika masih semangat, ketika masih memungkinkan berbuat apa saja, ternyata dia biasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia terbiasa dengan ketaatan, muniban ilaih dan selalu kembali kepada Allah, ala dawam terus menerus. maka niscaya sabbatahu Allah 'inda mautih. Orang seperti ini akan dikokohkan oleh Allah ketika matinya. Wa razaqahu husnal khatimah, dan akan diberi rezeki oleh Allah, pemberian dari Allah yaitu husnal khatimah, mati yang baik. Wa taqwallah haqqa tuqah atau haqqa taqwa. Kama qala Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ma huwa at-taqwa? At-taqwa haqqa taqwa huwa an yuta'a fala yu'sa, wa yudhkar fala yunsa, wa yushkar fala yukfar. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, yang namanya takwa dengan sebenar-benarnya takwa kepada Allah adalah dia mentaati Allah dan tidak bermaksiat kepadanya, atau dan bukan atau tapi dan mengingat Allah tidak melupakannya, mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan tidak kufur, tidak mengingkari. Hadza huwa at-taqwa haqqa at-taqwa. Wa hadhihi al-aya bayanun lima yastahiquhu ta'ala min at-taqwa, dan ini penjelasan terhadap apa yang pantas baginya dari ketakwaan. Wa amma ma yajib 'alal 'abdi minha kama qala ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Maka di sini barakallahu fikum, ketakwaan yang dimaksud adalah yang merupakan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini intinya ketakwaan. Adapun perkara-perkara yang wajib-wajib dari ketakwaan, perintah-perintah Allah dan larangan-larangannya, hendaklah dikerjakan sebisa-bisanya. Wattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sebisa-bisa kalian. Wa kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bih fa'tu minhu mastata'tum. Apa yang aku larang, tinggalkan. Dan apa yang aku suruh, kerjakan sebisa-bisanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, wa tafasil at-taqwa al-muta'alliqah bil qalbi wal jawarih kathiratun jiddan. Adapun rincian ketakwaan yang berkait al-muta'alliqah bil qalbi wal jawari, yang berkait dengan hati, yang berkait dengan anggota badan, sangat banyaknya. Wa madaruhu kam? Hah? Madaruha? Madarut taqwa kam? Madarul ibadah sama. Sawa'un bisawa. Enggak ada yang jawab? Ada di Fathul Majid. Wa madaru khamsata'ashar. Lingkupnya ada 15. Man kammalaha kammala maratib al-iman maratib al-taqwa. Siapa yang melengkapi 15, berarti dia sempurna ketakwaannya. Tetapi yang kurang dari 15, berarti dia belum sempurna ketakwaannya. Wa dhalika li'anna taqwa yanqasim. Karena yang demikian takwa dan keimanan terbagi jadi 3. Ada yang dikerjakan dengan hati, ada yang dikerjakan dengan lisan, ada yang dikerjakan dengan anggota badan. Ya tafasil at-taqwa imma bilisan bilisani wa imma biqalbi wa imma bijawarihi. Fali kulli wahid min hadhihi ats-tsalatsa khamsat ahkam. Ada 5 hukum. Al-wajib, wal-haram, wal-mustahab, wa-makruh, wa-mubah. Dari ucapan lisan misalnya, ada yang wajib diucapkan. Minha ma yajib, wa minha ma yuhram. Di antaranya ada yang diharamkan untuk diucapkan. Wa minha ma yustahabbu an yuqal, wa minha ma yukrah, wa minha mubah. Siapa yang menuruti dan mengikuti 5 hukum ini pada lidahnya, dan mengikuti lima hukum tadi pada hatinya, dan mengikuti lima hukum tadi pada anggota badannya, jawarihi, faqad kammala maratibal iman, faqad kammala taqwa, berarti dia sempurna ketakwaannya. Siapa yang menyelisihi, maka berkurang ketakwaannya, berkurang imannya, sesuai dengan seberapa yang ditinggalkan, seberapa yang diselisihi. Kalau yang mustahabat enggak dikerjakan, ya berarti kurang sempurna. Kalau yang wajib-wajib yang ditinggalkan, tarakal wajib, maka dia berdosa. Kalau dia meninggalkan yang lainnya, maka akan terus berkurang, berkurang, berkurang. Qala kathiratun jiddan, tetapi lingkupnya kita tahu. Memang banyak sekali, tapi lingkupnya 15. Kalau disesuaikan dengan 5 hukum pada lidahnya, disesuaikan 5 hukum pada anggota badannya, dan 5 hukum pada hatinya, maka sempurna ketakwaannya. Wa amma ma yajib wa yajma'uha fi'lu ma amara Allah bihi wa tarki kulla ma nahaa Allah anhu. Kalau mau diringkas, yang namanya ketakwaan adalah mengerjakan yang diperintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Apa termasuk tadi yang 5? Naam, termasuk. Karena perintah, ada perintah ma yajib, ada amar ma yustahab. Demikian pula larangan an-nahyu, bisa larangan yang haram, bisa larangan yang makruh. Maka dikerjakan apa yang diperintahkan, ditinggalkan apa yang dilarang, maka sempurna ketakwaan. Hadza barakallahu fikum yajma'uha wa yulakhas biikhtisar hadza. Tsumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum 'ala at-taqwa wa huwa al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah. Kemudian diperintahkan oleh Allah dengan perintah kedua. Tadi perintah pertama ketakwaan. Wal amr tsani, perintah al-ijtima' wal-i'tisam. Amarahum ta'ala bima yu'inuhum 'ala at-taqwa, diperintahkan untuk sesuatu yang akan membantu ketakwaan. Kalau engkau mengerjakan perintah yang kedua, ketakwaanmu akan semakin sempurna dan akan terbantu untuk bisa sempurna. Tetapi kalau yang kedua itu tidak ada, sulit. Mengapa? Karena manusia ini barakallahu fikum, al-insan yusamal insan minan nisyan. Manusia dinamakan manusia karena sering alpa dan lupa. Maka perlu ada yang mengingatkan. Maka hendaklah kalian bersama-sama, saling bersaudara, saling mengingatkan, saling menegur. Kal jasadil wahid, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a sa'irul jasad bisahri wal humma. Kalau tangan kanan, tangan kirimu kotor, tangan kanan akan menggosok supaya bersih. Kalau tangan kananmu yang kotor, tangan kirinya akan membersihkan. Kamu akan melihat dirimu di cermin. Kenapa ini kok kotor? Kenapa ini ada ini dan itu? Saling membantu seluruh tubuh ini. Demikian pula kaum mukminin, kaum muslimin. Al-mu'min mir'atu akhihi. Seorang mukmin cermin saudaranya. Kalau melihat saudaranya ada corengnya, maka harus jujur seperti cermin. Cermin jujur, kamu ada corengnya. Enggak ada cermin yang dusta. Maka kamu ketika melihat cermin, enggak pernah menyalahkan cermin. Pasti akan berkata, oh saya kok begini ya. Dan seperti itulah al-mu'min mir'atu akhi. Kalau temanmu menyatakan engkau salah, anta mukhti, akhta'ta, tub ilallah. Ya akhi, hada haram. Ya akhi, qala Allah ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam fi haditsin sahih. Dan yang dinasehati, jangan nyalahkan cermin. Kamu sadari bahwa temanmu itu cinta kepada kamu. Akhuka yuhibbu, saudaramu mencintai kamu. Menegur tadi bukan karena memusuhi kamu, tidak. Maka dengan ukhuwah yang seperti ini, maka niscaya ketakwaan tadi akan semakin sempurna, semakin sempurna. Apa yang kita salah, ditegur oleh teman kita. Apa yang teman kita salah, kita tegur dia. Tawasi bil haqqi, wa tawasi bil sabri, wa tawasi bil marhamah. Wa tawasau bil marhamah. Akhwani fidina azam lakum muslimin rahimani wa rahimakum. Fahadihi barakallahu fikum ijtima' al-din. Persatuan di atas agama. Persaudaraan di atas din, di atas syariat. Maka kata Syekh Sa'di rahimahullah, amarahum ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa. Lihat ucapan Syekh Sa'di. Undur ila qawlihi rahimahullah. Thumma amarahum ta'ala bima yu'inuhum ala taqwa. Diperintahkan mereka untuk sesuatu yang mendukung ketakwaannya. Fama huwa? Al-ijtima' wal-i'tisam bidinillah. Untuk bersama-sama. Membangun kebersamaan dalam mengamalkan amalan saleh, membangun kebersamaan dalam menegakkan taqwa Allah. Membangun kebersamaan di dalam dakwah ilallah, dakwah tauhid, dakwah sunnah. Bantu membantu, ta'awanu alal birri wa taqwa, wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu membantu dalam ketakwaan dan kebaikan. Dan jangan tolong menolong dalam kemaksiatan. Tetapi dalam al-birr wa taqwa, fil birr wa fit taqwa, ta'awanu. Saling bantu membantulah kalian. Fahadi istima' al-din. Walaqtasam bidinillah. Dan diperintahkan untuk berpegang dengan agama Allah. Dengan kokoh kuat. Tamassaku biha. Wa'addu alaiha bin nawajid. Pegang kuat-kuat. Gigit dengan geraham kalian. Ada ta'kid dari Nabi SAW. Tamassaku biha. Wa'addu alaiha bin nawajid. Wa kaunu da'wa al-mu'minin wahidah. Mu'talifin ghair mukhtalifin. Yani agar urusan kaum muslimin itu satu. Walaupun si fulan yang merasakan kesedihan, kita ikut bersedih bersamanya. Walaupun di sana jauh dia dalam keadaan terkena musibah, kita ikut terdorong untuk membantunya. Kal jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udun tadaa'a sa'irul jasadi bis-sahri wal humma. Mu'talifin ghairu mukhtalifin. Mu'talif min al-i'tilaf. Wa hadha barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjinakkan hati-hati manusia, tetapi dengan sebab. Allah yang menyatukan hati-hati orang beriman, Allah yang menyatukan orang-orang yang mukmin, ahli sunnah, ahli tauhid. Allah alafahum. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Kalaupun engkau infakkan sebagai modalnya, sebagai raksmal, untuk menta'liful qulub, untuk menyatukan hati mereka, ma alafta baina qulubihim, engkau enggak akan bisa menjinakkan hati-hati mereka. Walakinallaha alafa bainahum, tapi Allah lah yang menyatukan hati-hati mereka. Nah, Allah yang menyatukan hati mereka, bukan harta dunia. Walakin li sababin wa li asbab. Fama hiya sabab? Taqwallah wal istima'. Kalau kalian berpegang dengan agama ini, berpegang dengan kitab wa sunnah, berpegang dengan ketakwaan, wal i'tisam ala hadha, insyaallah akan dekat mukmin dengan mukmin lainnya yang sama-sama berpegang dengan tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bagaimana mungkin akan bersatu kalau yang dipegang talinya berbeda-beda? Ada bihablin wa hada bihablin akhar wa hada bihablin akhar. Ikhtalafu wa ma talafu. Ikhtalafu wa ma talafu. Limana? Karena al-hibal, tali-talinya berbeda-beda. Ini pegang tali yang sana, ini pegang tali yang sini. Lah, Qala Allah Ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an. Semua kalian berpegang dengan tali yang sama. Semua kalian berpegang dengan tali yang satu. Bihablin wahid. Wahuwa hablullahi ta'ala. Fata'alafu. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka menjadi bersatu karena tali yang dipegangnya sama. Al-arwah junudun mujannada. Ruh-ruh manusia itu seperti tentara yang solid. Kal junud bil askar. Apa yang sama mendekat, apa yang beda menjauh. Mata arafa minha iktalaf. Wa matanakara minha ikhtalaf. Mata arafa saling mengenali, oh sama seragamnya. Iktalaf. Menyatu. Wa matanakara ketika saling mengingkari, saling berbeda, kok ini lain, kok ini lain. Akan menjauh. Ikhtalaf. Wa ma ta'arafa i'talaf wa ma tanakara ikhtalaf. Ikhwan ibn a'azakumullah. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyuruh wa'tasimu bishablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang dengan tali Allah seluruhnya dan jangan bercerai-berai. Maka apa lawannya bercerai-berai? Apa lawannya? Bersatu, bercerai-berai. Lawannya apa? Bersatu, salah. Kok salah? Salah. Lawannya bercerai-berai adalah berpegang dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya, Ustaz? Kalau bersatu belum tentu di atas hak. Kalau bersatu belum tentu di atas kebenaran. Sudahlah, walaupun kita berbeda-beda talinya, masing-masing berpegang dengan tali sendiri-sendiri, tapi kita harus bersatu. Jangan berpecah belah. Bukan itu yang diperintahkan. Maaf. Yang diperintahkan berpeganglah dengan tali Allah seluruhnya. Jangan bercerai-berai. Berarti yang membuat cerai-berai ada yang lepas dari tali Allah kepada tali-tali yang lain. Berlepas dari syariat Allah kepada syariat muhdatsah. Berlepas dari sunnah Rasulullah kepada bid'ah. Mereka yang memecah belah persatuan umat Islam. Maka kita perintahkan kembalilah kepada tali Allah. Irji'u ila hablillah. Wa'tasimu bihablillah. Tamassuku bihadzal habl. Hablullahil matin. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dengan kembali kepada tali Allah. Ay syari'atullah. Dinullah. Sunnatu nabiyillah. Kalian akan bersatu. Kalau lepas dari tali Allah, bercerai-berai. Lah bagaimana kalau kita berpegang dengan tali Allah, mereka tidak mau berpegang dengan tali Allah. Akhirnya kita bercerai dengan mereka. Itu sunnatullah. Hadihi sunnatullah. Orang Arab, Quraisy berpecah. Sebagian beriman, sebagian kafir. Dan berperang dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Yaqtatilun. Apakah ada yang lebih besar dari perpecahan, yang lebih tinggi dari perpecahan daripada perang? Berarti nah, kalau itu memang otomatis harus pecah. Yang ini berpegang dengan tali Allah, yang ini berpegang dengan ghairih, dengan selain tali Allah, ya pasti akan berpecah. Berarti apa lawannya perpecahan? Lawannya adalah kembali pada tali Allah. Bersatu di atas tali Allah, di atas jalan Allah. Kalau enggak mau kembali, terpaksa kita harus berpisah. Enggak bisa untuk bersatu dengan mereka-mereka yang merupakan musuh sunnah, musuh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.